Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد pembahasan kita sampai pada penjelasan hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih pada bab ini, la yuraddu man sa'ala billah, tidak ditolak orang yang meminta demi Allah. Sampai pada penjelasan hadis tentang menghadiri undangan ya sesama muslim, waman da'akum fa'ajibuh, bahwa hadis ini ya bersifat umum maknanya, man da'akum fa'ajibuh, barang siapa mengundang kalian maka hendaknya kalian memenuhinya. Dan al-zahiriyah, fuqaha al-zahiriyah, mereka berpendapat wajib memenuhi, menjawab undangan secara umum, walimah dan selainnya, semua undangan ya, walimah dan yang lainnya. Tayyib, sedangkan jumhur ulama mereka merinci, memberi tafsil bahwa yang diwajibkan hanyalah walimatul urs, walimah pesta pernikahan, berdasarkan hadis yang lain dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang jelas-jelas mengatakan yakni tentang al-walimah ya. Yang bagian awal hadis tersebut menjelaskan bahwa sejelek-jelek hidangan, makanan yang dihidangkan di acara walimahan yang diundang padanya orang-orang kaya, yud'a ilaiha al-agniya wa yumna'u anha al-fuqara, yang diundang orang-orang kaya dan orang miskin, orang fakir tidak diundang. Di akhir hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa man lam yujib faqad asallahu rasulah." Barang siapa tidak memenuhi undangan tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Penegasan bahwa yang tidak menghadiri acara walimah ketika dia diundang secara khusus oleh tuan rumah, oleh pemilik acara, dia tidak menghadiri, ditegaskan bahwa dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa wajib menghadirinya ya, wajib menghadirinya. Nah, adapun selainnya selain walimah, selain acara pesta pernikahan, maka jumhur mengatakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man da'akum fa'ajibuh." Barang siapa mengundang kalian, maka penuhilah undangan itu. Sifatnya mustahab. Hanya mustahab. Disukai, disunnahkan. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Ya. Jadi yang diwajibkan untuk dihadiri hanya undangan walimatul urs, yaitu pesta pernikahan. Naam, hatta as-sha'im, yang berpuasa sekalipun, maka dia wajib datang. Dia wajib datang. Hanya saja jika dia berpuasa wajib, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam I'anatul Mustafid, jika dia berpuasa wajib, maka dia hadir kemudian mendoakan, ya, mendoakan pemilik acara, dan dia meninggalkan tempat itu. Dan dia tidak boleh berbuka tentunya, karena puasanya puasa wajib. Apabila dia berpuasa sunnah, maka dia mukhayyar. Apabila dia berpuasa sunnah, dia datang, wajib datang. Kemudian dia diberi, ada dua pilihan. Nah, yang penting datang. Nah, dan ada dua pilihan baginya. Antara, karena ini puasanya puasa sunnah, tidak wajib disempurnakan karena puasa sunnah. Ya, bisa dia memilih untuk membatalkan puasanya dan menyantap, ya, makanan walimah tersebut. Atau pilihan yang kedua adalah dia melanjutkan puasanya, menyempurnakan puasanya. Berarti dia hanya datang untuk mendoakan, kemudian yang syarif, kemudian meninggalkan tempat itu. Nah, difahami? Nah, yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, hatta inna as-sha'ima yajibu 'alaihi al-hudur, hatta, ya, yang berpuasa juga wajib menghadiri. Walakin in kana siyamuhu wajiban fa innahu yad'u wa yansarifu. Akan tetapi apabila puasanya puasa wajib, maka dia berdoa, mendoakan tuan rumah, kemudian dia tinggalkan tempat itu. Wa in kana siyamuhu mustahabban, apabila puasanya puasa mustahab, puasa sunnah, fa innahu yukhayyaru, maka sesungguhnya dia mendapat pilihan, diberi pilihan baina ayuftira, antara berbuka wa ya'kula, dan makan, menikmati hidangan, au yad'u wa yansarifa, atau dia mendoakan tuan rumah dan dia meninggalkan tempat itu. Nah, tayyib, nah, namun yang namanya kewajiban menghadiri walimatul urs, kewajiban menghadiri acara pesta pernikahan, ya, ulama rahimahumullah dalam masalah ini mereka meletakkan syarat-syarat. Nah, baik dikatakan wajib, dan itu pendapat na'am, tadi sudah kita dengar jumhur untuk walimah al-urs juga mewajibkan sama dengan al-dhahiriyah. Adapun selainnya al-dhahiriyah, selain undangan walimah al-urs, pesta pernikahan, mereka juga mewajibkan. Adapun jumhur tidak mewajibkan selain undangan pesta pernikahan, hanya mengatakan mustahab. Al-muhim, apapun acara itu, yang namanya undangan, ya, walimah atau selainnya, wajib atau mustahab, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ulama meletakkan syarat-syarat. Yang pertama disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, syarat-syarat tersebut diuraikan oleh beliau dalam Al-Qawlul Mufid. Kita ingin istifadah dari syurut yang disebutkan Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Al-Qawlul Mufid. Syarat yang pertama yang mengundang bukan termasuk orang yang terkena hajar. Terkena hajar, yakni terkena hukum boikot. Ya. Kena tahdzir, ya, kena peringatan dan kena hajar boikot. Nah, bahasanya Ibn Uthaymin rahimahullah, ayyakuna da'i mimman la yajibu hajruhu aw yusan, yang mengundang tuan rumah bukan dari kalangan orang yang wajib diboikot atau disunnahkan diboikot. Misal yang mengundang itu, ya, seorang yang bermanhaj sesat, ya, bermadhab sesat, tergolong mubtadi', ya, tergolong mubtadi', tergolong ahlul bid'ah, tergolong hizbi. Nah, yang terkena hajar, orang yang menyimpang agamanya, menyimpang manhajnya, metodenya dalam beragama, metodenya, akidahnya menyimpang, menyelisihi, ya, sesat, menyelisihi akidah ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dia terkena hajar. Dari kalangan tokoh-tokohnya, ya, dai-dai bid'ah, dai-dai kesesatan yang terkena hajar, yang harus dijauhi, diboikot. Nah, maka jika dia mengundang, kita tidak menghadiri, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memboikot dia. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentahdzir dia. Ya. Nah, maka tidak dihadiri. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yakuna hunaka munkarun fi makani dakwah, tidak ada kemungkaran di tempat acara. Tidak ada kemungkaran di tempat acara. Nah, apabila di tempat acara ada kemungkaran, Ibn Uthaymin rahimahullah, fa in kana hunaka munkarun fa in amkanahu izalatuhu wajib alil hudur. Apabila memungkinkan bagi dia untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, ya, menghilangkan kemungkaran itu dari tempat acara berlangsung, wajib atasnya menghadiri. Lisababain, dengan dua faktor. Yang pertama ijabatud da'wah, yang pertama adalah dalam rangka menghadiri undangan, ya. Yang kedua, wa taghyirul munkar, dalam rangka mengubah kemungkaran, menghilangkan kemungkaran dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Wa in kana la yumkinu izalatuhu haram alaihil hudur. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, apabila tidak memungkinkan bagi dia untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di acara tersebut, haram atasnya menghadiri. Haram alaihil hudur. Haram alaihil hudur. Haram diharamkan atasnya menghadiri acara itu. Haram. Kenapa? Karena huduruhu yastalzimu itsmah. Karena menghadiri acara yang terdapat kemungkaran padanya, mengandung kemungkaran, berkonsekuensi dia berdosa mendatangi acara yang ada kemungkarannya. Wa mastalzamal itsm fa huwa itsm. Dan sesuatu yang berkonsekuensi ya dosa, maka itu adalah dosa. Nah, kehadiran yang diundang di sana dalam keadaan dia tidak bisa menghilangkan kemungkaran itu, kehadirannya berkonsekuensi dia terjerumus dalam dosa, maka menghadiri adalah dosa. Dan demikian haram menghadirinya, kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Kemudian yang ketiga yang diwajibkan acara yang wajib dihadiri apabila tuan rumahnya yang mengundang itu adalah muslim. Apabila mengundang adalah muslim, ini syarat yang ketiga, yang mengundang muslim. Nah, karena ini merupakan hak sesama muslim. Masuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt, hak muslim atas muslim yang lain ada 6, salah satunya idza da'aka fa ajibhu. Apabila dia mengundangmu maka hadiri. Ya, maka hadiri. Nah. Kata ulama, hadis ini mentakyid, membatasi keumuman makna yang warid yang datang pada hadis idza da'akum fa'ajibu, apabila ada seseorang yang mengundangmu maka jawab hadiri. Nah, dibatasi dengan hadis ini bahwa apabila mengundang itu muslim, karena itu merupakan hak sesama muslim. Nah, idza da'aka fa'ajibhu, yakni saudaramu muslim, apabila di antara haknya adalah apabila mengundang kau maka penuhi undangannya. Naam. Yang keempat, sebagian ulama meletakkan syarat yang wajib dihadiri undangannya ya adalah apabila hartanya dari penghasilan yang halal. Adapun apabila yang mengundang, yang membuat acara dan mengundang, penghasilannya penghasilan yang haram, maka tidak wajib dihadiri. Nah, apabila penghasilannya penghasilan yang haram, tidak wajib dihadiri. Misalkan penghasilannya riba, pegawai bank, dia pegawai bank misalkan. Nah, rentenir ya, atau semisalnya dari usaha-usaha yang haram, penghasilan yang haram, kemudian dia mengundang, maka ya tidak wajib dihadiri. Nah, kenapa? Karena menghadiri acaranya berkonsekuensi memakan makanan dari penghasilan yang haram. Dan ini tidak boleh. Ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa penghasilan seseorang, harta seseorang dari penghasilan yang haram, haram bagi dia dan juga bagi haram bagi orang lain untuk menikmatinya apabila pemilik harta yang penghasilannya haram menghibahkan, menghadiahkan, mengundang dalam acaranya, menjamu, maka haram menikmatinya karena itu penghasilannya haram. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Ini pun pada rinciannya barakallahu fikum. Ulama yang berpendapat bahwa penghasilan seseorang yang bersifat haram, harta dari penghasilan yang haram itu bukan hanya diharamkan atas dia tetapi juga diharamkan atas orang lain apabila orang lain itu ya, diberi hibah atau hadiah atau semisalnya dijamu atau diundang. Itu apabila jelas-jelas bahwa yang diberikan atau yang dihidangkan itu yang haram. Nah, karena boleh jadi dia punya penghasilan lain. Adapun jika memang tidak ada penghasilan yang lain kecuali itu, dia tidak punya usaha lain, jalur penghasilan lain untuk mendapatkan harta kecuali yang haram saja. Nah, kecuali yang haram. Sehingga dipastikan bahwa apa yang dia hidangkan, apa yang dia berikan, itu mesti dari penghasilan yang haram. Tidak mungkin dari yang lain. Karena memang penghasilannya hanya usaha yang haram itu. Dia tidak punya jalur penghasilan lain yang halal. Ini jelas. Ini jelas masuk pada syarat yang disebutkan oleh ya, ulama yang berpendapat demikian. Nah, adapun jika penghasilannya bercampur, ada penghasilan lain yang halal dan tidak bisa dipastikan, ya, sebagian ulama yang berpegang yang pendapat itu mengatakan tidak masalah. Nah, tidak masalah. Karena ada penghasilan yang lain, tidak bisa dipastikan bahwa yang dia makan tersebut, ya, yang dia terima tersebut yang haram, ada kemungkinan yang halal. Tetapi ala kulli hal, di sana ada pendapat yang lain. Pendapat ini yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa penghasilan yang haram diharamkan hanya untuk orang yang menghasilkannya. Orang yang menghasilkannya haram menikmati penghasilannya yang haram. Ya. Adapun orang lain selain dia, selama orang lain mendapatkan harta itu dengan jalur muamalah yang halal, maka halal. Dia menghibahkan atau menghadiahkan atau dia menjamu, ya, mengundang. Ini jalur-jalur muamalah yang halal, hibah, hadiah, jamuan, undangan, ini kan halal. Maka dia, ya, menikmati harta tersebut dengan muamalah yang halal. Halal baginya. Nah, yang haram menikmatinya yang menghasilkannya dengan cara yang haram. Yang menghasilkannya dengan cara yang haram, dia menghasilkan dengan cara yang haram, dengan muamalah yang haram, maka haram atas dia. Adapun berpindah dari dia ke orang lain dengan muamalah yang halal, dengan hadiah, undangan, jamuan, maka halal. Nah, bisa difahami? Kecuali jika memang yang dihidangkan tersebut, yang diberikan tersebut, harta yang haramun bi'aini. Memang zatnya, ya, bendanya itu memang haram. Karena sesuatu yang najis atau itu khomer misalkan. atau disebutkan sini Ibnu Utsaimin rahimahullah itu adalah barang rampasan curi yang maksud, jelas-jelas itu ya harta orang dirampas. Nah, maka itu milik orang yang dia hidangkan, yang dia berikan, bukan miliknya dia. Nah, dan yang semisal dengan itu ya memang haram zatnya. Nah, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Adapun yang dihidangkan itu sesuatu yang pada zatnya halal, milik dia, suci, ya, makanan, minuman, hanya saja dari penghasilan yang haram. Nah, dari penghasilan yang haram seperti riba dan yang lainnya. Nah, maka menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah itu hanya haram untuk dirinya, adapun orang lain, ya, pihak kedua yang kemudian mendapatkannya dari dia melalui muamalah yang halal, termasuk undangan, acara, walimah, misalkan, halal. Nah, itu halal. Tayyib. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu, Nabi alaihi salatu wassalam membeli dari seorang Yahudi makanan untuk keluarganya. Ya. Tayyib. Juga Nabi SAW pernah memakan hidangan kambing yang dihidangkan, dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudiyah di Khaybar yang dibubuhi racun. Syahid, kambing itu dihadiahkan untuk Nabi SAW, dimakan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Dan Nabi memakannya. Dan Nabi SAW terkena racun akhirnya, namun Nabi SAW tidak bisa terbunuh. Nah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu sahabat yang mati di tempat. Nah, makan kambing itu. Adapun Nabi SAW tidak, meskipun racun itu terus menyakiti sampai akhir hayat Nabi SAW, namun tidak bisa membunuh Nabi SAW. Asyahid, Nabi memakan, padahal itu milik seorang wanita Yahudiyah. Nah, dan hal yang maklum diketahui bahwa orang-orang Yahudi, ya, mayoritasnya mereka, kebanyakannya mereka muamalahnya muamalah ribawi. Nah, penghasilan yang haram. Tayyib. Harta mereka, ya, dominannya orang-orang Yahud bermuamalah yang maulah ribawi dengan muamalah yang haram. Harta-harta yang masuk ke mereka dominannya haram. Dan di sini Nabi alaihi salatu wassalam tetap memakannya. Nah, itu diantara dalil yang mendukung pendapat ini. Baik. Tetapi ada keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab yang lain, beliau menjelaskan meskipun demikian, tetapi apabila kehadiran seseorang mentasjir, yakni membuat yang mengundang ini semakin mantap, ya, dengan penghasilannya, karena dia melihat ini saja ikut memakannya, maka dia tidak hadir dalam rangka nasihat. Nah, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia termasuk orang yang dipandang, ya, ilmunya, nasihatnya oleh orang tersebut berpengaruh. Nah, jika kehadiran dia membuat tuan rumah tersebut justru semakin mantap dengan penghasilannya, dan akhirnya tidak ada upaya dari dia untuk bertobat karena melihat ini hadir dan memakannya, maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan hadir dalam rangka nasihat buat dia, nahi mungkar terhadapnya. Nah, ini tadi yang keempat. Jadi kesimpulannya pada asalnya boleh menurut pendapat yang rajih, ya, kecuali apabila diketahui makanan itu zatnya memang haram seperti terangkan tadi. Nah, dan kecuali dalam bab nasihat nahi mungkar tadi, apabila kehadirannya justru membuat orang yang diundang semakin mantap dengan penghasilannya, maka jangan dihadiri. Tayyib, yang kelima disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini dalam Al-Qaul Mufid, syarat yang kelima menghadiri undangan tersebut tidak menjadikan orang yang menghadiri undangan tersebut meninggalkan suatu kewajiban. Tidak menjadikan dia meninggalkan suatu kewajiban. Apabila terkandung pada menghadiri acara tersebut ya, menggugurkan suatu kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib daripada walimah itu sendiri, maka haram menghadiri. Nah, maka haram menghadiri. Jadi berbenturan sama-sama wajib, kemudian gara-gara menghadiri waliman tersebut ya, sehingga menghilangkan suatu kewajiban, meninggalkan suatu kewajiban atau bahkan lebih wajib, maka ini ya tidak dihadiri. Kemudian yang keenam yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, kehadiran menghadiri acara tersebut tidak mengandung darar, tidak memudaratkan orang yang menghadiri. Apabila memudaratkan orang yang menghadiri, maka tidak wajib. Dicontohkan oleh beliau ya, jadi kata beliau, alla tatadammana dararan 'alal mujib, tidak mengandung darar mudarat atas orang yang menghadiri. Mithlu ayyahtaja ila safar, contoh walimahan itu jaraknya jarak safar, dia diundang menghadiri suatu walimahan yang tempatnya jarak safar. Jika dia menghadiri walimahan itu, artinya dia harus safar. Ini memudaratkan dia. Yang namanya safar butuh biaya. Ya, butuh biaya. Biaya safar. Nah, ini nama safar butuh bekal. Ya, biasanya kendaraan, dan itu butuh biaya. Kemudian juga mengandung masyakkah. Masyakkah berat. Ya, memberatkan, menyiksa tubuh. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, as-safaru qita'atun minal 'adzab yamna'u ta'amahu wa syarabah. Safar itu adalah potongan dari adab, siksaan. Maksudnya seseorang tersiksa kalau safar, karena safar itu masyakkah berat. Nah, ad-darbu 'ala wajhil ardh. Ad-darbu 'ala wajhil ardh, yani menyusuri permukaan bumi. Nah, perjalanan safar itu berat. Naam. di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu menghalangi makan dan minuman seseorang, menghilangkan selera makan dan minum. Biasanya orang safar pusing, ya, tersiksa tubuhnya. Nah, ada yang sampai muntah-muntah. Baik. Jadi jika butuh safar, jika acara itu dihadiri butuh safar karena tempat acaranya jarak safar, maka tidak wajib menghadiri. Nah, karena mengandung mudarat kepadanya. Atau contoh yang kedua yang boleh sebutkan, au mufaraqatu ahlihil muhtajina ila wujudihi bainahum, atau dengan menghadiri acara tersebut dia meninggalkan keluarganya yang butuh kehadirannya. Ya, butuh kehadirannya di sisi mereka, dan dia tinggalkan padahal mereka butuh kehadiran dia. Dia tinggalkan keluarganya yang butuh kehadirannya untuk menghadiri walimahan. Keluarganya di belakang termudaratkan, nah, oleh kepergian dia. Butuh untuk mengurusi mereka, hajat-hajat mereka. Nah, maka tidak wajib menghadiri. Nah, ini dua contoh yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada, jadi ini 6 tadi ya. Ada 6 yang disebutkan, dan ada catatan pada syarat yang keempat, yaitu terkait dengan yang mengundang itu berpenghasilan haram. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh beliau, yaitu bahwa menghadiri undangan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak pemilik acara yang mengundang. Nah, karena ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis sedang kita belajari, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan syariat Allah. Allah mensyariatkan hamba-hambanya untuk menghadiri undangan saudaranya sesama muslim dalam rangka menaati syariat. Ini hak Allah. Hak Adami itu hakun lillah dari syariat. Menaati Allah, menaati syariatnya. Baik wajib atau mustahab. Kemudian hakun li Adami, hak Bani Adam pemilik acara, hak saudaranya sama muslim yang memiliki acara yang mengundang dia. Nah, oleh karena itu kata Ibn Utsaimin rahimahullah, apabila seseorang minta iqalah. Nah, iqalah, apa iqalah? Iqalah, dia minta hak saudaranya mengundang tersebut digugurkan dari dia. Nah, saudaranya mengundang dia walimahan, wajib kan? Apabila memenuhi syarat dan tidak ada udurnya, dia wajib. Namun dia iqalah ke saudaranya, melakukan iqalah yaitu minta agar dia dicabut undangan itu darinya. Dicabut undangan itu darinya. Apabila yang mengundang sepakat, labas, saya cabut, saya tidak undang, tidak masalah. Nah, maka dia tidak berdosa jika dia tidak datang. Nah, fahami? Kata beliau di sini, haqqun lillahi walil adami jami'an. Walihada law talabta minad da'i ayuqilaka faqabila fala ithma alayka fahiya wajibatun bi amri la azza wa jal, lakin li sahibiha ayusqitaha kama anna lahu alla yad'uka aidan. Jadi hak Allah itu syariat tadi. Nah, karena Allah merintahkan melalui Nabi SAW hadith untuk menghadiri, menjawab undangan. Tayyib. Dan hak Adami, Bani Adam, yani saudara kita sama Muslim, karena acara dia dan dia mengundang, berarti punya hak. Nah, so kita dengar hadithnya, hak sesama Muslim. Tayyib. Oleh karena ini, apabila engkau meminta dari saudaramu yang mengundang, yani saudara sesama Muslim yang mengundang, untuk mencabut ya undangannya, iqalah, kemudian dia menerima, muafiq, setuju, ya, maka tidak ada dosa atasmu, karena menghadiri undangan itu wajib atas perintah Allah Azza wa Jal. Akan tetapi pemilik acara memiliki hak untuk menggugurkan undangannya, sebagaimana dia punya hak untuk tidak mengundangmu dari awal. Nah, tetapi di akhir Ibnu Utsaimin mengingatkan, "Walakin idza aqalaka haya'an minka wa khajalan min ghairi iqtina'in fa innahu la yanbaghi an tatluba al-iqalata minhu bal tujib." Akan tetapi apabila dia mencabut undangannya karena malu padamu, ya, karena malu, karena ada perasaan tidak enak gitu. Nah, apa istilahnya? Sebenarnya dia maunya mengundang, tapi malu dan apa istilahnya? Nah, tayyib. Bukan sebenarnya dia tidak benar-benar seratus persen ingin mencabutnya, namun karena ya ada malunya itu tadi. Nah, maka dalam kondisi seperti ini tidak pantas kamu meminta iqalah. Nah, bahkan ya yang seharusnya dilakukan adalah dihadiri. Baik. Ini faedah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian bagian akhir dari hadis, yaitu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat kebaikan, ma'ruf yang dimaksud adalah kebaikan, ihsan. Man sana'a ilaikum ma'rufan, yani ihsanan. Barang siapa berbuat ihsan, ihsan perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan, dengan memberi hadiah misalkan, atau selain hadiah, berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uh, maka hendaknya kalian membalasnya, membalas kebaikannya, dibalas. Naam. Dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid, apabila seseorang berbuat baik kepadamu dengan menuntaskan muamalah, ya, menyelesaikan muamalah denganmu, dan amalan dia, pekerjaan yang dia kerjakan itu lebih dari yang seharusnya, lebih dari yang seharusnya. Nah, ada tambahannya, maka masuk dalam hadis, hendaknya engkau balas kelebihannya itu, engkau balas. Ya. طيب apabila ada seseorang yang memberikan hadiah misalkan, maka dibalas hadiah itu yang setimpal. Nah, kemudian beliau menyebutkan dua perkecualian, ya, dan ini masuk dalam kelanjutan hadis, yaitu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu, fa in lam tajidu. Kemudian apabila kalian tidak mendapatkan ma tukafi'unahu, sesuatu untuk membalasnya, membalas kebaikannya, fad'ulah, maka doakan, balas dengan doakan kebaikan buat dia. Jika tidak punya kemampuan untuk membalas, ya, kebaikan orang itu, ihsannya, perkara ma'rufnya, ya, diberi hadiah yang semisal, misalkan yang setimbal, ya, atau yang semisal dengan itu, dari hal-hal yang terkait dengan harta, tidak bisa membalasnya, maka fad'u lahu, balas dengan doa, doakan dia. Nah, masuk di dalamnya seorang fakir yang tidak punya harta, ketika ada orang kaya yang berbuat baik kepada dia, berbuat ihsan, ma'ruf kepada dia, dia tidak punya kemampuan untuk membalas karena dia fakir. Yang bisa dilakukan adalah mendoakan kebaikan untuknya. Atau juga disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullah di sini, ada sebagian orang yang karim, orangnya memang dermawan. Dia memberi hadiah, ya. Dia tidak ingin dibalas. Dia tidak mau dibalas, tidak suka dia kalau dibalas. Jika dibalas, dia bawakan lebih banyak lagi nanti. Nah, dibalas dia bawakan lebih banyak lagi. Karena dia tidak mau dibalas. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang seperti ini dia tidak mau mukafa'ah. La yuridu mukafa'atan, dia tidak mau mukafa'ah, tidak mau balasan. Nah, walakin yud'alah, tetapi jalurnya doakan. Doakan saja kebaikan buat dia. Nah. Jadi ada dua, ya, kita petik dari syarah beliau. Dia tidak bisa membalas, tidak punya kemampuan membalas mukafa'ah, ma'ruf, ihsan orang kepada dia berupa hadiah atau, ya, yang lainnya yang diperbuat kepadanya, karena dia fakir, maka membalasnya dengan apa? Mendoakan. Atau ada orang yang memang dermawan, suka memberi hadiah, ya, berbuat baik kepada orang, dia tidak mau dibalas. Nah, jika dibalas, nanti dia bawa lagi lebih banyak. Terus seperti itu, tidak akan selesai. Bahkan dia bawakan lebih banyak lagi. Artinya dia menunjukkan bahwa saya tidak mau dibalas. Nah, ya, maka didoakan. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan doa itu langsung setelah yakunu du'a'u ba'dal ihda'i mubasyaratan. Doa itu, ya, sebagai mukafa'ah pemberian dia, hadiah dia, langsung setelah pemberian hadiah, langsung didoakan di situ. Jazakallahu khairan, doakan dia. Allah yubarik fiik, fi malik, fi ahlik. Nah, doakan. Tayyib, beri dia doa, doakan sampai dianggap bahwa doa itu sudah setimpal dengan pemberiannya. Di akhir hadis kata Nabi SAW, hatta turau, yakni bidom, bidom matanya turau, bermakna tadunnu, hatta turau, yakni tadunnu, hingga kalian menyangka, yakni dengan ghalabatul dhon, dengan persangkaan kuat. Nah, bisa juga dibaca tarau, hatta tarau bi fathit ta, yakni ta'lamu. Maknanya ta'lamu sampai kalian tahu, yakin, memastikan. Nah, imma dipastikan, yakin, atau minimal turau, hatta turau, yakni hatta tadhunnu, sampai kalian menganggap dengan persangkaan kuat, annakum, bahwa sesungguhnya kalian qad kafa'tumuhu, bahwa kalian benar-benar telah membalasnya. Yakni, ya, terus. Nah, terus didoakan sampai na'am yakin atau menganggap bahwa kalian betul-betul sudah na'am membalasnya. Na'am, dengan setimbal. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan dalam I'anatul Mustafid, fa in lam tajidu ma kafa'tum ma tukafi'unahu fad'u lah. Nah, apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu harta untuk membalasnya, maka doakan ai ud'u lahu bil khair wat taysir wat tawfiq. Doakan buatnya kebaikan. Doakan kebaikan, kemudahan urusan-urusannya, dan doakan dia taufik, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Waffaqaka Allah li muhibbi wa ridha. Doakan yassara Allah umurak. Nah, doakan kebaikan. Ya. Tayyib. Sampai kalian memastikan atau menyangka, menganggap bahwa sudah membalasnya. Nah, al-muhim, hadis menunjukkan bahwa orang yang berbuat baik dibalas atas kebaikannya, imma dengan tindakan, ya, yang perbuatan yang semisal, atau dengan qaul, dengan doa buatnya. Nah, dan hadis ini sebagaimana kita ketahui hadisnya sahih, dipetik darinya masail, fihi masail, pada hadis ini terdapat beberapa masalah. Nah, al-ula, yang pertama, al-masalatul ula, i'adatu man ista'adha billah, melindungi, ya, orang yang meminta perlindungan demi Allah, karena Allah. Sebagaimana halnya masalah yang kedua, tsani i'ta'u man sa'ala billah, memberi orang yang meminta demi Allah. Nah, karena jika dia meminta atas nama Allah, karena Allah, demi Allah, artinya itu semakna dengan sumpah. Nah, maka ya, memenuhi termasuk dalam kategori pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini masuk dalam kitab tauhid. Karena dia minta perlindungan, dia meminta sesuatu, ya, demi Allah. Nah, yang semakna dengan sumpah, seperti kata Syekh Shalal Fauzan dalam I'anatul Mustafid, semakna dengan sumpah demi Allah. Nah, dan ini, ya, memenuhinya termasuk dalam kategori kesempurnaan tauhid. Tayyib, dan rinciannya telah lewat. Ya, ta'u man sa'ala billah, memenuhi permintaan yang dia minta, orang yang meminta demi Allah. Ya, boleh jadi dia meminta sesuatu yang memang haknya, misalkan dia orang fakir, miskin, ya, atau semisalnya minta zakat, bagian zakat, atau minta bagian dari baitul mal, memang dia mustahik. Ini jelas. Hatta dia meminta tanpa menyebut Allah, ya, tanpa bersumpah demi Allah memintanya, dia memang berhak untuk diberi. Nah, atau dia dalam kondisi darurat, dalam kondisi darurat. Nah, yakni keadaannya darurat, jika tidak dibantu, ya, bisa membahayakan kelangsungan hidupnya. Nah, maka jika seseorang dimintai bantuan oleh seseorang yang kondisinya darurat, darurat bisa mengancam nyawanya, ya, kelangsungan hidupnya karena darurat. Nah, maka jika ada kelebihan, jika seseorang yang diminta itu memiliki kelebihan dari kebutuhan daruratnya dia dan kebutuhan pokoknya, ya, dari kebutuhan primernya dia dan keluarganya, maka dia wajib, ya, membantu. Sampai-sampai disebutkan oleh ulama, orang yang kondisinya darurat, ya, namanya juga darurat, ya, bahkan boleh mengambil meskipun tanpa izin kata ulama, untuk mengatasi daruratnya, untuk mengatasi daruratnya. Nah, jangankan yang ini, tamu saja, tamu, doif, ya, doif, seorang tamu. Nah, seseorang yang datang dari tempat yang jauh, musafir, singgah bertamu, dia punya hak untuk dijamu sehari semalam. Nah, jika tidak diberi haknya, dia boleh mengambilnya diam-diam. Nah, dihalalkan, apalagi ini darurat. Karena itu jika ada kemampuan, kelebihan dari kebutuhan darurat atau primer, maka dibantu, ya, wajib diberi. Nah, permintaan, apalagi jika dia sudah meminta demi Allah, yang berarti semena dengan sumpah demi Allah untuk dibantu, diberi. Nah, adapun jika dia bukan orang yang berhak, ya, bukan darurat. Nah, atau bukan orang yang butuh. Nah, karena sebagian ulama menyebutkan boleh bagi seorang meminta ketika dia butuh, yakni butuh yang sangat. Nah, yang mendekati darurat. Baik. Ada juga bahasa dari sebagian ulama, termasuk Ibnu Utsaimin di sini dalam Al-Qaul Mufid, mengatakan tidak boleh meminta kecuali darurat. Adapun butuh, tidak. Yang boleh hanya darurat. Jika tidak darurat, haram. Haram. Nah, maka apabila dia meminta demi Allah, padahal dia tidak darurat misalkan, ya, apakah masuk dalam hadis? Man sa'alakum billah fa'atu, barang siapa minta kepada kalian demi Allah maka beri, padahal dia tidak darurat. Di sini bahasanya Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid mengatakan diberi. Nah, diberi karena dia sudah meminta demi Allah, meskipun dia, ya, bukan orang yang berhak meminta, dia bukan orang yang darurat, tetapi dia sudah menyebut nama Allah, demi Allah, maka diberi. نعم. Karena dia sudah meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, ya, maka demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala diberi. Tayyib. Adapun Syekh Shalal Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid mengatakan mustahab. Mengatakan hukumnya mustahab, tidak, yang jelas tidak wajib. Ya. Selama kondisinya bukan, dia bukan orang yang mustahik, bukan darurat, bukan juga yang orang yang muhtaja, yang butuh, ya, desak kebutuhan, maka ketika dia meminta demi Allah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, mustahab, tidak wajib. Apabila tidak diberi, ya, yang diminta tersebut, diminta tersebut tidak memberi, dia melakukan sesuatu yang makruh, tidak dikatakan dia berdosa, tetapi melakukan sesuatu yang makruh. Naam. Kemudian al-mas'alah thalitha, yang ketiga, adalah ijabatu da'wah, menghadiri, menjawab undangan, ya. Sudah kita pelajari rinciannya. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-mukafa'atu 'ala as-sani'ah, mukafa'ah, balasan, ya, atas perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Naam, sudah kita lewati rinciannya. Al-khamisah, yang kelima, anna du'a'a mukafa'atun, bahwasanya doa itu termasuk mukafa'ah, termasuk balasan, liman la yaqdiru illa 'alai, bagi orang yang tidak mampu membalas kebaikan saudaranya kecuali dengan doa, maka itu sudah pengganti. Nah, as-sadisa, yang keenam, qawluhu hatta tarau atau turau, ya, tarau tadi apa? Ta'lamu, sampai kalian mengetahui, yakin, atau turau, yakni tadunnu, sampai kalian menganggap, menyangka dengan persangkaan kuat, annakum qad kafa'tumuh, bahwa kali sesungguhnya kalian telah membalasnya. Nah, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid, di sini syarah masalah yang keenam, sampai kalian mengetahui atau sampai kalian menganggap bahwa kalian sudah membalasnya, ay annahu la yuqassiru fid du'a, artinya orang yang membalas dengan doa karena itu yang dia bisa, jangan, ya, jangan mengurangi dalam doa. Nah, perbanyak doa untuknya. Bal yad'ulah, tetapi hendaknya dia berdoa untuknya, untuk membalas kebaikannya. Hatta ya'lama, sampai dia mengetahui, meyakini, memastikan. Au yaghliba ala dhannihi, atau kuat persangkaannya. Annahu qad kafa'ahu, bahwa dengan doanya itu sudah membalasnya. Jadi berarti doanya bukan sedikit, satu doa, dua, tapi doakan, doakan, doakan, doakan, sampai betul-betul menganggap, ya, atau memastikan bahwa dia sudah berhasil membalas kebaikannya. Barakallahu fikum. Sebagai tambahan faedah, sebuah athar atau ini nanti terkait dengan apa, bab setelahnya. Nah, sebagai tambahan faedah saja, ana mendapatkan Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Nah, termasuk menegaskan haramnya menolak permintaan orang yang meminta demi Allah. Nah, pada syarah hadith ini, hadith yang semakna dengan ini. Nah, yaitu hadith 254, adalah hadith yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di sini, disahihkan Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 254. Kemudian ada hadith yang semakna dengan ini, hadith 255 setelahnya. Nah, hadis itu menyatakan bagian akhir hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i. An-Nasa'i disahihkan oleh Al-Albani. Bagian akhir hadis yang terkait dengan ini. Naam, kata Nabi SAW, fa'ukhbirukum bisharrin nasi manzilatan. Maka aku beritakan kepada kalian orang yang paling jelek kedudukannya. Qulna, kami berkata, ini sahabat, naam, ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Kabarkan kepada kami. Qal, Nabi SAW menjawab, bersabda, alladhi yus'alu billahil azim. Orang yang dimintai demi Allah yang maha agung. Wala yu'ti bihi, dan dia tidak memberi. Sudah dimintai. Orang yang meminta sudah meminta demi Allah, tapi dia tidak memberi juga. Inilah orang yang paling jelek kedudukannya, ya. Dan pada keterangannya, Al-Albani rahimahullah memberi faedah pada hadis ini, menunjukkan haramnya, ya. Haramnya tidak menjawab. Nah, haramnya tidak menjawab, tidak menjawab permintaan orang yang meminta tersebut. Nah, ini yang kita inginkan terkait dengan pembahasan tahrim adamil i'ta liman yas'alu bihi. Naam. Dan pembahasan ini nanti kita lengkapi. Naam, ada pembahasan setelahnya yang ada keterkaitan dengan ini. Insyaallah pertemuan berikutnya itu bab la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Nah, tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali jannah. Kecuali surga. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nah. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.